Ya, insya Allah. Siang besok, jam sekitar jam 11, kita akan khatamkan kitab, insya Allah. Kuliah terakhir kan sampai jam 11. Lalu tuh bulan depan kita buka kitab baru mulai. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala faslun, fasal yang ke-9 pada menyatakan berani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keberanian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjadan nasi wa asja'ahum. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih kuat dan terlebih berani daripada segala manusia. Sedikit aja. Terlebih kuat dan terlebih berani. Kalau ada suatu kejadian, dia yang dulu, bukan orang lain. Nanti kita akan tengok terjadi suatu yang menggemparkan di Madinah. Orang menyangka itu bahwasanya musuh akan masuk menyerang kota Madinah. Sahabat bau nak bertolak ke tempat kejadian. Nabi dah balik lah. Nabi kata-kata, okey tak ada masalah, semua clear. Orang lain bau nak pergi. Nabi kita dah balik, okey clear semua. Maknanya cepat dari kita bertindak. Itu yang dikatakan orang yang paling kuat dan paling berani. Bukan apalah bagi orang yang pergi dulu, saya kemudian-kemudian. Apa ada? Dia yang pertama sekali pergi dan menyelesaikan masalah. Clear semua, tak ada masalah. Boleh bagi macam itu kepada para sahabatnya. Qala Aliun radhiyallahu anhu laqad ra'aynahu fi yawm al-Badrin wa nahnu naluzu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ila al-adu wa kana min ashaddi an-nasi yawmayhi batsha. Terus artinya. Artinya, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah aku lihat akan kebanyakan kami pada hari perang Badar, padahal kami berlindung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih hampir daripada kami sekalian kepada seteru itu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat dan lebih tadi terlebih sangat berani daripada segala manusia pada ketika perang itu. Masya Allah. Ini yang bercerita siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini lambang keberanian orang Arab. Kejantanan. Karena itu tongkat. Tongkat apa yang bagus? Nah, jamu ada campuran apa? Tongkat Ali. Banyak kuat maksudnya kan? Nah, ini Ali ini macam apa pribadi yang diandalkan dia punya kehebatannya. Tongkat Ali. Kalau rumput pula kacip Siti Fatimah. Ya. Tongkat Ali. Kata ini kofi dia 3-in-1. Ada tongkat Ali, ada gengsing, ada kofi. 3-in-1. Kan sekarang tongkat Ali. Jadi Sina Ali ini memang orang yang gagah perkasa dikenali. Sina Ali bercakap waktu perang Badar peperangan yang sangat sengit. Tadi sudah kita sebutkan, andainya umat Islam kalah dalam perang Badar, selepas itu akan tutup cerita Islam ini, tak ada. Tapi kadang menang, dan seterusnya menang. Kemenangan yang mengundang kepada kemenangan berikutnya, perang Badar. Jadi kan dahsyat sekali, sengit sekali dalam perang Badar. Sina Ali bercerita, di ketika berkecamuk peperangan, kami tengok Nabi kita tak mana. Pada masa tengok, di mana Nabi? Bukan nak tolong dia, nak tumpang berlindung dengan dia. Itu Tara Sina Ali, orang yang gagah berani. Waktu perang Badar, kami tengok, mana Nabi? Situ. Saya duduk dekat situ. Kenapa? Bila kita berperang, duduk dekat orang yang berani, kita rasa aman lah. Karena dia pintar menangkis musuh. Coba kalau kita kiri kanan kita semuanya orang yang lemah-lemah, kita takut nanti kena oleh kita. Tapi kalau di samping kita orang berani, oh kita rasa macam ada sedikit kelegaan lah. Mesti dia yang akan menghantam musuh lebih kuat. Tapi kalau kiri kanan kita semuanya orang yang kecil-kecil yang tak pandai, kita bimbang kalau musuh sampai kepada kita karena kiri kanan kita orang yang kurang berani. Itu Sina Ali cakap, bukan orang lain. Itu kan Sina Ali cakap. Masa perang Badar kami tengok Nabi kita di mana. Kenapa kami nak tumbang daripada keberanian Nabi itu? Biar kami rasa terpelihara. Luar biasa. Terus. Waqala aibad kunna idha hamarral ba'asu walakir qawmun qawm Ittaqain bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fama yakunu ahadu aqraba inal adu min. Artinya, dan berkata pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adalah kami apabila sangat berkecamuk perang itu dan berdapat kaum orang Islam akan kaum orang kafir, maka kami berlindung memeliharakan diri kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiada seorang yang terlebih hampir kepada seteru itu daripada itu. Ini lebih terang lagi ceritanya. Bila berkecamuk peperangan, kami mendekati Rasulullah SAW dan tumpang berlindung dengan Rasulullah. Karena tadi bila kita berada di dekat orang yang berani, kita rasa terpelihara dan terselamat. Siapa yang berkata itu? Itu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Ini menunjukkan keberanian baginda Rasul SAW. Diakui oleh orang yang berani. Terus waqila. وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه في الحرب قربه من العدو. Dan artinya, dan dikata orang adalah hanya orang yang berani sahaja yang hampir kepadanya pada ketika perang itu, karena begitulah yang terlebih hampir kepada seteru ketika berperang. Sabil itu. Ada sedikit tertinggal di atas waqila. Kana sallallahu alaihi wasallam qalil al-kalami qalil al-hadisi fa idza amara an-nasa bil qital tashammara wa kana min ashaddi an-nasi ba'sa. Ada itu. Tiada. Berarti terjatuh. Ha? Oh, itu kemudian. Berarti sini ada salah tertib. Maksudnya di sini orang yang berani itu mesti orang yang paling dekat dengan musuh. Kalau yang kurang berani, aku sini-sini saja sudahlah, bagi mereka pergi ke depan. Nah, jadi Nabi kita yang paling depan, yang paling dekat dengan musuh. Artinya orang itu yang paling berani. Kalau tidak, aku sini-sini sudahlah, jauh-jauh. Aku kena, aku tak pandai. Tapi Nabi kita justru yang paling dekat dengan musuh. Artinya orang yang paling berani. Terus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qalil al-kalam qalil al-hadith fa idza amara an-nasa bil qital tashamma wa kana min ashaddi an-nasi ba'san. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit berkata-kata dan sedikit bercerita-cerita, maka apabila menyuruh ia akan manusia dengan perang sabil, maka bersungguh-sungguh ia, dan adalah ia daripada yang terlebih sangat kuat, lagi berani daripada segala manusia. Masya Allah. Jadi Nabi kita cakap sikit, kemudian kerja banyak. Orang biasa lah ini cakap banyak, ini cakap banyak dia tak buat. Ya kan? Dia cakap sikit tapi dia buat sungguh. Dia orang tu pemberani. Kalau cakap banyak takkan cakap saja, dia banyak buat apa kan ini. Ya kan? Tapi yang segar-segar itu jangan. Itu dia mesti orang yang berani. Ya kan? Nah, jadi Nabi kita dalam keadaan biasa dia tak banyak cakap. Tapi kalau dah jumpa musuh, dia yang menyingsing tangan baju dia. Dia yang pertama orang yang mendekati kepada musuh. Karena kita bila cakap, dia tak buat. Terus. Waqala Imran bin Muhammad Husain radhiyallahu anhu ma laqiya sallallahu alaihi wasallam katibatan illa kana awwal man yadri. Artinya, dan berkata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Imran bin Husain sahabat Nabi kita yang terkena penyakit bawasir. Ini bawasir yang keluar darah. Sehingga hukum-hukum terkait dengan bawasir itu riwayat daripada Imran bin Husain. Jadi sahabat Nabi ini macam-macam dari punya apa masalah dia supaya menjadi contoh kepada umat nanti. Kalau ini rojok kepada siapa? Imran bin Husain. Kalau bab yang ini rojok kepada Abu Hurairah. Bab yang ini rojok kepada Sayyidina Umar. Bab yang ini rojok kepada Sayyidina Utsman. Begitulah masing-masing peranan para sahabat. Allah memberikan sahabat Nabi itu orang-orang yang istimewa, orang-orang yang hebat-hebat. Walaupun karena bawasir, tapi dia nanti akan menyatakan hukum-hukum yang terkait dengan bab bawasir. Bagaimana dia nak wudu, sedangkan darah dia keluarkan, ada hukum-hukum yang terkait akan diambil daripada kejadian yang berlaku kepada Imran bin Husain. Macamlah Nabi kita SAW. Tak patut Nabi kita tu lupa dalam sembahyang. Kalau kita ni selalu lupa lah. Ya, macam-macam. Nabi kita kan khusyuk dalam sembahyang. Tapi satu kali Nabi kita pernah lupa. Kenapa? Sengaja dilupakan oleh Allah. Supaya bila lupa bagaimana caranya? Itu sujud sahwi. Oh, jadi wujud satu syariat, satu kaidah, siapa yang lupa dalam sembahyangnya, dia kenalah sujud sahwi. Karena pernah Nabi kita sengaja dilupakan oleh Allah supaya menjadi suatu hukum. Pernah juga Nabi kita pulang daripada perjalanan yang meletihkan, daripada peperangan, tidur di suatu tempat. Begini ceritanya, kan sahabat keletihan, tinggal satu jam lagi subuh, tapi sudah tak mampu lah nak berjalan. Jadi Nabi kita kata kalau macam itu kita rehat. Rehat, suruh Bilal jaga. Ini Bilal semua orang nak tidur. Kecuali Bilal, kata Nabi, engkau jagalah. Nanti bila sembuh engkau azan. Yang Bilal ni berjaga, dia tahajud, dia baca Quran, baca tasbih, macam-macam. Tinggal 5 minit lagi nak bangun subuh. Bilal kata, aku nak tak belakang sekejap saja. Nak menyandar sekejap. Tiba-tiba dia terlena sampai cerah. Matahari terbit, baru dia jaga. Yang lain semua tertidur, termasuk Nabi kita pun tidur. Jadi Nabi kita orang yang pertama kali jaga, matahari dah naik. Mana Bilal? Ini mana Bilal yang ditugas? Bilal kata, saya. Kenapa engkau buat? Ini semua tertidur belakang. Bilal pun pandai menjawab. Allah Ta'ala yang bagi tidur mata tuan, Allah Ta'ala tu yang bagi tidur mata saya juga. Nabi kita nak marah macam mana? Allah Ta'ala yang bagi tidurkan mata tuan, dia juga yang menidurkan mata saya. Jadi saya pun, saya tadi kira 5 minit lagi nak bangun itu. Saya sekejap, saya kata sekejap. Jaga-jaga cerah. Macam itulah. Jadi tawar Nabi kita kata, jom kita pergi berangkat dari sini, tempat yang ada syaitan. Kita pergi ke sebelah sana, kita sembahyang di sana. Artinya, bila terjaga daripada tidur, hendaklah diqadha sembahyang itu. Nabi kita tak patutlah tak jaga, tapi supaya menjadi syariat kepada umatnya. Maka berlakulah itu. Jadi kalau kita tertidur, jaga pukul 7, sembahyang subuh, kena sembahyang subuh. Kita qadha lah, itu maksudnya. Terjadi pada zaman Nabi kita sekarang. Bahkan ada kejadian orang yang berzina zaman Nabi kita ada. Dilaksanakan hukum begini-begini. Supaya kalau berlaku demikian nanti pada masa akan datang tahu hukum dia. Begini. Tak patutlah zaman Nabi ada orang berzina. Nabi kita pimpinan. Tapi ada. Terjadi. Supaya menjadi dasar hukum kepada orang yang berikutnya. Bukan nak tunjuk kata zaman Nabi itu tak elok dah. Nak tunjuk yang kata kalau jadi masalah begini cara menyelesaikannya. Itu kan. Jadi lupanya Nabi, tertidurnya Nabi, itu kira pahala. Bukan kira dosa. Pasal nak wujudkan syariat. Kalau tidak kan tak tahu hukum kita bagaimana. Kalau terjaga pukul 7. Kalau sembilan subuh kan. tak kena langsung, kena langsung. Karena Nabi kita pernah berlaku dalam kehidupannya begini, begini. Sekali itu sajalah. Artinya Nabi kita tertidur itu program daripada Allah Ta'ala, dan kita berpahala. Kalau kita tak berpahala, berdosa. Kalau kita sengaja buat, berdosa. Kalau Allah tak jaga juga, tak kata apalah. Keletihan. Maka itu diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi yang berpenyakit, bawa bawasir. Nah, apa? Ambil. Apa? Apa ini bahasa apa? Wasir juga wasir. Jadi supaya tahu hukum. Baik. Terus apa kata Imran? Tiada pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan perhimpunan kuat pada ketika perang itu, melainkan adalah ia permulaan yang memalu dengan pedang. Nah, jadi bila bertemu antara tentera muslimin dengan tentera musyrikin, Nabi yang pertama sekali memukul. Pertama sekali walin, apa namanya, kemudian dia pertama kali, karena dia lebih berani lah. Kadang kan nak menyeberang jalan nih, nak menyeberang apa parit, boleh kada bagi kau, kamu dulu lah teh lah, ada yang boleh, ada yang boleh lah. Kalau dia jatuh lah, aku tak mau dia jatuh, ya kan. Nabi kita yang pertama sekali memukul, artinya orang yang paling berani. Terus qalu kana qawiyyan basir. ولما غشيه المشركون نزل عن بغلته فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه بأسا. Artinya, kata beberapa sahabat, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kuat palunya pada ketika berperang itu. Palu itu memukul ya. Memalu, memukul. Terus. Dan tatkala mengelilingi akan dia oleh segala kafir musyrik pada ketika perang Hunain, maka turun ia daripada pahalnya, maka jadi ia bersabda, Anan nabiyu la kadib, Anan banu abdil mutalib. Mutalib, bukan mutalib. Mutalib. Akulah nabi yang tidak berdusta, dan akulah anak abdil mutalib. Maka tiada dilihat pada hari itu akan seorang yang terlebih sangat kuat lagi berani daripadanya. Ini contoh waktu perang Hunain. Nabi kita dikelilingi oleh musuh. Maka rencana dikeroyok. Nabi kita naik bangal. Dia turun daripada bangal dia. Pakai terus. Pusing pedangnya. Habis kepada semua orang. Dan dia bersyair. Anan Nabi Yula Kadi. Saya Nabi yang tak pernah bohong. Anak bin Abdul Muttalib, aku ni cucu Abdul Muttalib. Saya ni cucu hang tua tu. Mengapa kita mengapa Malaysia kata macam tu? Aku cucu apa panglima apa tu di sana? Marsaleh. Saya cucu Marsaleh. Oh, jangan main-main itu maksudnya. Saya ni orangnya. Jadi pada waktu itu perlu Nabi kita tunjuk dia punya keberanian pasal bagi pecahkan yang mengelilingi baginda. Kelihatan luar biasa kemampuan Nabi kita mengendalikan. Anan Nabi Yula Kaji, anan Nabi yang tak pernah bohong. Anak bin Abdul Muttalib, aku cucu. Apa tadi? Pangeran? Mak Saleh. Jangan anggap mudah saya ini. Begitu kan. Berani. Saya ada keturunan darah orang berani. Karena Abdul Muttalib pimpinan Quraisy. Orang yang berani. Jangan. Yang Nabi kita berani sungguh. Tidak ada waktu-waktu kita bukanlah disuruh sombong, tapi boleh berlaku macam angkuh sedikit untuk tunjuk keberanian supaya menakutkan musuh. Kalau tidak kan lekehlah dia ni apa? Jadi Nabi kita kata, oh jangan, aku cucu Abdul Muttalib. Karena Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, keturunan. Kalau di Kedah Panglima Nayan, nah. Saya keturunan Panglima Nayan. Ya ampun, woi, takut memang dia berani. Tapi kita bagi semangat kepada dirinya. Itu kata dia orang yang berani. Jangan main-main dengan saya. Oh, saya cucu Panglima Nayan. Oh, itulah inilah. Dia bagi semangat kepada diri kita. Terus. Waruwiya annahu hasala bil madinati laylatan. Faza'u faratiban nabiyu sallallahu alaihi wasallam. فرسل لأبي طلحة وكان خطوفا فأدركه الناس وهو راجع فقال ma ra'ayna min faza'i wa in wajadnahu illa yajri ya'ni faras wa yuqal annahu zala 'anhu wattasa'a jami'u bi barakati ruku'i nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan diriwayatkan oleh setengah sahabat bahwasanya negeri Madinah pada satu malam terkejut ada seteruh tak masuk ke Madinah. Ini cerita yang tadi ini. Ada berita kata di sana ada kebisingan macam ada tentara nak masuk ke mana ke kota Madinah. Terus maka berkendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kuda Abu Talha, padahal adalah kudanya itu sangat lambat berjalan. Maka mendapatkan manusia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal ia telah kembali. Lalu ia bersabda, tiada aku lihat di sana daripada sesuatu yang mengejutkan, dan tiada kami lihat akan kudanya yang lambat berjalan itu melainkan telah menjadi sangat pantas berjalannya. Dan berkata oleh setengah sahabat bahwasanya hilang lambat kuda itu dan jadi cepat lari perjalanannya dengan berkat dikendarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya. Hebat juga yang kisah bising di Madinah tadi. Nabi kita cuma mendapatkan kuda yang kecil milik Abu Talha. Kuda ini lambat lah. Macam kata tak bising-bising. Ada basikal saja. Patut kena pergi dengan apa ni, kereta kebal. Ya kan? Tengok-tengok. Ada basikal dah. Nabi kita naik basikal. Cepat. Pergi sana tengok. Rupa-rupanya bising saja. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Clear. Tak ada masalah. Dan kuda yang asalnya lemah, lambat, kuda itu menjadi kuda yang laju berkat Rasulullah naik kata kuda tersebut. Jadi kuda yang lambat pun jadi apa, Nabi kita naik menjadi cepat, menjadi laju dia dengan berkat Nabi kita mengendarai dia. Jadi padahal yang dikendarai itu kuda yang bermasalah, ya kan? Tapi dengan berkat Nabi kita naik, kuda menjadi kuat, Nabi kita mudah balik. Sahabat bawa nak pergi, Nabi kita kata no problem, clear semua, tak ada masalah. Allah, bukan sungguh kan? Begitu bukan jadi panglima, ya kan? Ini harap hantar orang lain pergi, dia pun duduk di pejabat dia saja, mana boleh? Dia kena pergi sendiri. Nabi kita pergi tengok, tak ada masalah. Balik kata, lanturang, tak ada masalah, semua clear. Kan bukan cakap macam tu orang yang memang tengok di lapangan apa masalah yang terjadi, tak ada. Mungkin bising-bising tu jin atau apa ke semua, semua clear, tak ada masalah. Kami dah tengok dah, tak ada masalah. Kan hebat beraninya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus pasal yang keberapa? Pasal ke-10. Ya. Pada menyatakan tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni merendahkan diri. Ya. Terus kana sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi tawadduan fi 'ulumi mansibi. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih sangat merendahkan diri daripada segala manusia di dalam ketinggian martabatnya. Martabat dia tinggi, tapi dia tawadhu, tidak sombong. Tawadhu sangat. Ada seorang bergetar-getar nak jumpa Nabi kita. Nabi kita kata, hawin alaika, janganlah kamu takut. Aku ni anak seorang perempuan makan ikan kering. Saya berkata-kata sedap sangat. Tak kulul kadid. Kadid itu dendeng, tak dendeng. Daging yang dikeringkan lah. Macam kita ikan kering lah. Saya ni anak seorang perempuan makan ikan kering. Bukan ada duit sangat. Ya kan? Orang yang tak ada duit, orang miskin lah. Yang orang tu yang nak jumpa Nabi dia ketak, dia takut lah. Hawin alaika. Kamu tenang-tenang, tak ada apa. Saya bukan raja, saya bukan apa. Saya anak perempuan yang memakan daging kering. Makan ikan keringnya. Jangan takut kamu. Begitu. Tawaduknya. Bukan kata orang takut. Lagi dia apa namanya. Takutkan tak ada. Dia tawaduk. Engkau tak payah takut. Aku ni orang biasa saja. Bukan ada apa-apa. Terus. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ra'aituhu yarmil jamarata 'ala naqa. Shanaba'a la qaraba wa la qabala wa la ilayka ilayka. Artinya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku lihat anhuma. Bila anaknya sahabat, abahnya sahabat, anhuma. Seperti Ibnu Umar, Abdullah sahabat, Umar pun sahabat radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau misalnya Umar radhiyallahu anhu, karena pokok dia bukan orang Islam. Terus aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ia menolkar jamrah dalam mengerjakan haji, padahal ia berkendaraan di atas untanya yang bernama Syahbah, padahal tiada padanya orang yang memalu akan orang, dan tiada ada orang yang menolakkan orang, dan tiada orang yang berkata, pergi ke sana oleh kamu, pergi ke sini oleh kamu. Macam orang besar biasanya macam itulah. Tapi Nabi kita tidak. Nabi kita melontarkan orang bersesak-sesak. Tak adalah apa namanya. Ayo, buka jalan, buka jalan. Ayo, pinggir, pinggir, pinggir. Ini orang besar mau lalu. Kan. Ada. Nabi kita biasa saja. Jangan dijauhkan orang. Biarkan mereka macam biasa saja. Itu namanya tawadhu. Ini kalau bu, kereta dia mau lalu. Mesti ada polis. Bagi orang semua ke tepi, ke tepi, ke tepi. Bagi dia mau lalu dulu. Itu kan besar. Nabi kita nak melontar. Melontar ini kan tempat yang bersesak-sesak jamaah haji. Nabi kita melontar biasa. Orang pun berebut-rebut, silahkan. Tak ada yang berkata, jangan-jangan, aku dulu. Tak ada. Biasa-biasa saja. Tak ada siapa yang diundurkan, disuruh pergi, disuruh jalan bergerak. Tak ada. Nabi kita biasa-biasa saja. Itu tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Wa kana yarkabu al-himara mukafa alaihi qatifatun wa kana ma'a dhalika yastaraqib. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berkendaraan akan himar yang dipersusun di atasnya kayu tempat duduk dan dilapik dengan satu kain. Dan adalah serta yang demikian itu orang yang di belakangnya berkendaraan bersama-sama dengan dia. Artinya begini, Nabi kita tidak memilih kendaraan. Apa yang wujud itu yang dia pakai. Kan yang cerita ada gangguan di Madinah, dan kita pergi dengan kuda kecil yang punya Abu Talha. Nabi kita kena berkendaraan, ada onta naik onta, ada kuda naik kuda, ada keledai, ada khaimar naik khaimar. Apa yang ada bismillah. Dia tak ada pilih-pilih sangat. Saya mesti naik kuda. Kan kuda ini seperti apa itu yang Pajero yang kuat. Saya tak mau naik mutu Honda Cup 70. Nabi kita apa saja yang ada dia pakai. Ada basikal, dia naik basikal. Ada mutu, dia naik mutu. Ada Pajero, dia naik Pajero. Ada Mercedes, dia naik Mercedes. Dia tak pilih. Oh saya kalau naik Mercedes ini yang 220 tak mau, karena 3 mesti lebar, mesti banyak dia punya kriterianya. Tak ada Nabi kita orang yang paling tahu apa yang ada, bismillah. Kadang naik khaimar, dibonceng budak-budak di belakang. Seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Umar, selalu dibonceng. Naik basikal, dibonceng orang belakang naik. Biasalah banyak. Apa yang termudah bagi dia, dia tak membesarkan diri. Walaupun kalau dia mau, benda itu banyak, boleh. Tapi dia orang yang tawadhu. Apa yang ada bismillah. Kan kendaraannya, pakaiannya, makannya, alatan hidupnya semua macam itu. Bahkan sudah kita baca itu kan. Dia makan apa yang terhadap di depannya. Apa yang ada. Ada roti dia makan roti. Ada daging dia makan daging. Ada timun dia makan timun. Ada korma dengan air dia makan. Apa yang ada. Dia tak pernah mencadang. Tak pernah minta. Oh, nanti siang aku nak makan daging bakar ya. Tak ada. Tak pernah dia cakap. Apa orang jamu ni bismillah. Dia tak pernah meminta. Dan tak pernah mencadang. Kita orang jamu durian. Kalau ada pulut sedap. Ya. Kalau ada pulut tak ada jangan cakap. Ya. Ada durian saja durian makan. Ya. Nih, kalau ada durian, kalau ada pulut, kalau macam-macam. Ya. Tak payah kalau lah. Apa yang ada bismillah. Ada pulut. Kalau ada durian musang, ada durian biasa pula. Kalau musang king lagi sedap pula. Cadang macam-macam lah. Nabi kita tak pernah bercadang makan. Ada tembikai, dia makan tembikai saja. Ada apa dia makan. Orang yang paling senang. Dia mau tidur macam tu. Kita dah baca pagi tadi. Dia hamparkan, dia berbaring. Ada tikar saja pun dia berbaring. Kalau tak ada rantai, dia tidur. Senang. Dia tak ada apa biokrasi sangat ditadat. Apa yang ada? Itu akhlaknya Rasulullah. Orang yang sangat tawadhu, tak ada kebesaran, tak ada kesombongan dalam diri. Sangat tawadhu. Terus masuklah ini, dia naik himar. Himar yang sambil bawa kayu pula. Masya Allah. Ya kan, maksudnya dia tak mesti, kalau dia aku mesti bersih, mesti jangan bawa beban. Yalah, bahasa kita naik lori lah, bawa barang semua, ya kan. Dia naik juga, tak ada, aku mesti naik Mercedes, naik ini, dada. Naik lori, bawa barang ini pun naik juga lah, apa yang mudah. Dia tak memilih-milih, senang sangat, di apa, dikhadamkan di perut. Terus, وكان يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويقصف النعل ويرفع الثوب وكان يصنع في بيته مع أهله حاجته وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من كراهته لذلك وكان يمر على الصبيان فيسلم عليه. Masyaallah, ini kalau doanya Rasulullah. Lagi terus artinya? Artinya, dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pergi ziarah kepada orang yang sakit, dan adalah ia mengikut mengiringi jenazah orang yang mati. Di mana ada orang sakit, dia pergi lah ziarah. Kalau dia ada unta, naik unta. Ada kuda, naik kuda. Tak ada pada jalan kaki. Dia mudah sangat. Tak ada kendaraan, jalan kaki. Masyaallah. Walaupun di ujung kota Madinah. Terus. Dan ada ia memperkenankan panggilan hamba orang. Hamba. Panggilan orang miskin. Dia kenduri. Jamu bubur kacang saja. Jauh-jauh dia pergilah 1 kilometer jalan kaki sampai sana. Orang jamu bubur kacang. Tak apa. Biasa. Bahkan bila orang miskin yang jemput dia, dia sampai awal lagi. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Bila si miskin jemput dia, awal lagi dia sampai. Bukan datuk jemput, awal sampai. Tak. Si miskin jemput, dia awal sampai. Karena takut tergores hati orang miskin. Kalau dia lambat sampai, oh kata saya duit tak ada, dia pula berlambat, marilah. Kita nak jamu bubur kacang saja. Dia pun, dia tak mau lah datang rumah saya. Tak ada, orang miskin rasa macam itu. Nabi kita akan sampai awal bagi hormat kepada tuan rumah. Macam tu akhlak tawadhu'nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus, dan terkadang ia menjahit atas kasut yang putus atau yang pecah, dan adalah ia terkadang menampal kain. Menampal kain dia menjahit kasut yang putus, tak ada upah pada orang dan tak suruh hamba dia. Ada Anas pembantu, ada Sauban, ada banyak yang nak khidmat kepada Rasulullah, dia tak suruh, tolong jahit kasut saya. Dia sendiri ambil penjahit, disambut. Tawadhu. Dia tak mau membesarkan dia. Akhlak dia itu luar biasa. Ha? Baju dia cari, dia sendiri yang menjahit. Masya Allah. Siti Fatimah, anak dia, malam pertama kawin, itu ada 7 tambal di baju dia. Malam pertama, 7 tampung di baju. Kita kalau malam pertama 7 lei kot. Semua mahal-mahal belakang. Ini 7 tampung. Setengah tampung tu kalau bukan datang orang yang kain. Dia himpun, dia ikat macam tu ya. Bukan dia tampung tambah kain tak. Dia buat macam ni, dia ikat. 7 tampung di baju Siti Fatimah. Malam pertama dia kahwin dengan Sina Ali. Dia adalah ketua wanita syurga. Tawadhu'nya. Tidak mengurangkan martabatnya di sisi Allah. Walaupun macam itu dia punya pakaian. Dan bagi Nabi kita tadi. Dan adalah. Nabi SAW bekerja di dalam rumahnya. Serta ahlinya. Dalam beberapa hajat mereka itu. Basuh pinggan. Dengar. Bekerja di rumah macam istri dia buat. Hirih daging, hirih sayur, masak nasi, basuh pinggan. Kita kalau ada datuk, basuh pinggan. Tak ada datuk apa pun tak basuh pinggan juga. Nabi kita tawadhu'nya, di rumah bersama keluarga, apa keluarga dia buat, dia buat. Bila orang azan, Allahu Allahu Akbar, dia tinggal pergi masjid. Tadi dia tolong keluarganya, mungkin dia menampung bajunya yang apa yang koyak, kasutnya yang putus. Padahal dia kalau nak apa-apa Allah akan bagilah, tapi begitulah dia tawakkal. Terus. Dan adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada berdiri mereka itu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka. Jadi sahabat tidak berdiri, karena Nabi kita marah. Tak payah kamu berdiri. Orang sekarang kalau tak berdiri kena marah. Kenapa tak berdiri saya datang? Saya mari kamu tak berdiri. Kenapa berdiri kamu? Kenapa kamu duduk saja? Tak hormat kepada saya. Kan? Orang sekarang yang macam Nabi kita, kamu jangan berdiri. Dimarah oleh Nabi kita. Bayanglah kamu duduk saja, aku datang. Tak ada masalah. Walaupun sahabat pun tak berdiri juga. Tapi mereka kena marah. Jangan berdiri. Masya Allah. Luar biasa kan tawadhu'nya. Terus. Karena mengetahui mereka itu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benci akan yang demikian itu. Dan terkadang adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu atas perhimpunan kanak-kanak. Maka memberi salam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas mereka itu. Budak-budak itu main-main. Nabi kita lalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak kecil-kecil. Budak-budak. Nabi kita bagi salam dulu kepada mereka. Tawadhu'nya. Artinya tak mesti apa budak-budak bagi salam dengan Nabi. Nabi kita bagi salam dulu kepada dia. Ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contoh. Terus lagi. Wa utiya sallallahu alaihi wasallam bi rajulin fa'ar'ala min haibatihi faqala hawmi alaika falastu di malikin innama anabinu أنا بن امرأتي من قريش كانت تأكل القبيب. Ini yang saya cerita tadi. Terus artinya? Artinya, dan adalah pada suatu hari didatangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang laki-laki. Maka gemetar ia daripada sebab haibah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati laki-laki itu. Ditakut dengan kita getak-getak, tuan. Terus? Maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baginya. Hawin alaika falastu bimalik innama ana bin ra'ati min Quraish kana staqbulu al-qabid. Mudahkan atasmu, maka bukan aku raja, hanya saya, aku anak seorang perempuan daripada Quraish, adalah ia memakan daging yang kering. Saya ni seorang anak mak, saya memakan ikan kering, kada duit sangat. Ini kan daging kering, orang daging lah. Kamu tak apa pada saya bukan raja. Kau duduk getak tu kata, takut tak jumpa Rasulullah. Kata, janganlah kamu getak. Tenang-tenanglah kamu. Aku anak seorang perempuan yang makan daging kering. Tak payah kamu. Kalau kita lagi dia betul. Apa kamu? Gugur, jatuhlah kamu. Tapi kita kata, jangan. Tenang-tenang kamu. Aku ni orang kampung. Mau aku makan daging kering, bukan mampu beli daging basah tiap masak, ya kan? Daging kering ini orang simpan, nak buat orang ada duit. Orang ada duit, dia beli tiap hari fresh punya beli. Mak saya ni, dia buat ikan kering, daging kering, nak makan ya, tu. Orang duit tak ada, ya kan? Engkau takut apa pula aku? Jangan takut. Itu tawaduk yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Wakana yajlisu baina ashabih mukhaltalitan bihim ka'annahu ahaduhum fayati al-ghalibu fala yadri ayyuhum huwa hatta yas'al 'an hatta qalabu ilayhi an yajlisa majlisan ya'rifuhu al-ghalibu fabanaw lahu dukkanan min tin fakana yajlisu 'alayhi. Artinya, dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara segala sahabatnya, padahal bercampur ia dengan mereka itu seolah-olah seorang daripada mereka itu. Nabi kita bila duduk, bukan seperti saya nih. Saya duduk tinggi pada tuan-tuan aku. Kalau orang masuk, itu ketua di bawah yang duduk di atas, sedang cakap. Nabi kita dalam majlis, kalau orang masuk, orang baru lah. Yang mana Rasulullah ini tak tahu. dia duduk berbaur, duduk sekali dengan sahabatnya. Dia tak dalam mengangkat dirinya ataupun duduk tempat yang spesial punya, tak adalah. Biasa-biasa macam itu bersama dengan para sahabatnya. Dia tak mau dikultuskan, diagungkan. Itu pada mulanya. Sebab pada akhirnya menyusah kepada orang juga. Akhirnya dibuatkan macam tempat duduk yang tinggi untuk Nabi. Bahwa Nabi kita mau. Pada mula. Macam kita lah kadang-kadang nak pergi ceramah. Orang dah siap dengan meja, dengan kursi spesial punya. Penceramah kata, aku duduk sini saja tepi pintu. Ay, kacau lah apa namanya, PA system. Belum anda set semua apa. Semua kata, aku nak duduk tepi itu saja. Tak boleh juga. Nanti kacau dia punya apa sistem semua. Ya kan? Kena alih pula segala sesuatu. Kalau orang dah siap, kita duduklah. Ya kan? Jangan, aku mesti siap begini. Jangan macam itu. Jangan macam itu. Ada setengah sultan. Bila orang siap, dia nak bersyarah berdiri. Dia kata, aku nak duduk. Kalau lah protokol siap kursi. Mana boleh duduk kursi plastik macam ni? Nah, duduk. Mesti kursi yang warna kuning, yang kursi diraja lah. Bila orang siap berdiri, dia kata, aku nak duduk. Protokol ni kalut lah. Orang siap dia duduk. Ah, dia kata, aku nak berdiri bersyarah nanti. Ah, kacau pula nak cari video apa semua. Tu saja-saja dia buat lah. Nak kata-kata dia kuasa. Ya kan? Nabi kita SAW tak ada lah. Apa yang ada, bismillah. Makan bersenang, duduk bersenang. Tak ada apa-apa yang dia minta. Sahabatlah yang buatkan sesuatu kepada dia. Terus. Maka datang orang yang gharib, yaitu asing. Maka tiada mengetahui dia akan siapa daripada mereka itu Rasulullah SAW. Hingga bertanya, dia daripadanya. Ya, orang asing. Kalau orang kenal, tak apa. Dia tahu lah. Orang baru sampai. Dia pun, yang mana Rasulullah? Turun, yang duduk sekali dengan orang banyak tu. Bukan duduk dengan kebesaran, dengan apa, tak ada anak-anak. Dia biasa berbaur dengan para sahabatnya, tawaduknya. Terus. Ya, daripada yang tidak menuntut sahabat kepada Nabi SAW, bahwa hendak duduk Nabi SAW pada satu tempat, tempat duduk yang diketahui oleh orang asing akan dia. Maka memperkuat sahabat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tempat yang tinggi sedikit daripada tanah. Maka duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atasnya. Akhirnya dibuatkan juga untuk memudahkan orang yang baru sampai. Kan? Macamlah mimbar. Orang mengajarnya macam mimbar. Kan hari Jumat khatib naik ke atas tempat yang tinggi. Nak menyampaikan khutbah. Supaya suaranya dapat didengar. Dan orang boleh menyaksikan rupa dia daripada jauh-jauh itu yang sedang bercakap memberi nasihat kepada orang ramai. Ya kan begitu dibuatkan mimbar. Pada mulanya mimbar Nabi kita Muhammad SAW dibuat daripada perdu pohon korma. Perdu itu apa? Apa? Apa dipanggil? Batangnya yang paling bawah apa dipanggil? Akar. Muka akar. Yang paling besar lah. Perdu lah, apa ni perdu? Perdu pokok korma kan bawah sekali itu yang paling besar. Yang tu lah ditata-tata sedikit, tapi kita pun naik. Mimbar dia simpel sangat lah. Dia khutbah itu. Satu masa ada seorang tukang, dia buatkan mimbar baru ke Rasulullah SAW. Cantik dia buat. Tapi kita pun pada hari Jumat dah dibuatkan mimbar baru pada dia. Sahabat pun ambilan mimbar lama, letak tepi, letak mimbar apa namanya baru. Nabi kita mulai khutbah, alhamdulillah, mimbar yang lama tu menangis. Sampai kedengaran ke ujung masjid. Dia rindu dengan kaki Rasulullah SAW. Hari Jumat dia kata, Nabi mesti pijak saya. Hari ini dia tak pijak saya. Oh, sedih hati saya. Dia pun menangis. Kuat dia menangis sampai terganggu sahabat yang ujung mau mendengar. Nabi kita terpaksa turun daripada mimbar dia. Dia kata apa? Sambil menangis. Dia kata, bule-bule yang baru yang lama tinggal dah. Bukan istri. Bule-bule yang baru yang lama ditinggal dah. yang lama itu perdu kurma tadi lah. Dari mimbar yang baru dia naik situ lah baca khutbah. Dia tak ingat dia dengan saya. Menangis-nangis lama perdu kurma. Tapi kita pun turun, terpaksa turun. Peluk dia. Nabi kita bagi tawaran ke dia. Maukah engkau aku gantikan tempat engkau nanti? Engkau akan tumbuh semula dalam syurga aku bersama dengan aku. Engkau akan berbuah di sana. Aku akan memakan buah engkau nanti di sana. Kalau yang itu tak pahala, tak pahala. Terpisah sekejap. Nanti bersama-sama dalam apa namanya? Syurga dengan Rasulullah SAW. Jadi ada nanti di syurga Rasulullah. Pohon korma itu akan tumbuh balik berbuah. Tapi kita akan makan daripada buah dia. Baru dia senap. Tidak, dia menangis lagi. Nah, tapi kita kayu dia. Baru dia senap. Maksudnya, begitu kasih sayang Nabi kita wahata kepada perdu, ponggor, apa, korma, apa? Pangkal, ya pangkal ponggor. Begitu Nabi kita disayangi. Pangkal korma saja menangis. Rindu kepada dia. Kita tak pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW. Sepatutnya bila kita bersalawat, kita baca dengan nada yang sedih, irama yang baik, kita rindu kepada Rasulullah SAW. Yang ini pangkal kurma rindu dia menangis, ingat Rasulullah SAW. Begitu juga onta. Onta ini kan zaman dulu bila kapal haji sampai ke Jeddah. Dari Jeddah itu kan sekitar 400 km sampai ke Madinah. Dan karena sewa unta zaman dulu, taksi tak ada lagi. Mana ada taksi zaman dulu. Bila tuan unta, orang yang naik kapal ini sampai di pelabuhan Jeddah, berkira dengan tuan unta, tuan kuda. Nah, ke Madinah apa-apa? Macam kita, taksi apa-apa ke Madinah? Unta bila dengar Madinah, Madinah, orang sembang, Madinah, Madinah. Unta itu menari. Keriangan pasal aku akan dibawa ke mana ke Madinah Al Munawwarah. Sono unta menari-nari dia. Kalau boleh dia nak bercakap dengan tuan unta tu. Tak bayar pun tak apa aku sanggup pergi Madinah. Tapi tuan dia nak duit lah. Unta tu sendiri dia kata aku suka nak pergi Madinah. Pohon kayu, pangkal korma, unta rindu ke Madinah. Kita tak rindu kan? Semua rindu. Ya Taiba. Ya Taibah, ya Dawan, ayana shokna li walhawa nadana walhawa nadana. Angkat suara sikit. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawan, ayana shokna li walhawa nadana. Ya Taibah. Taibah itu nama manja Madinah. Nama dia kata Zainab, dipanggil Dayang. Panggilan apa? Panggilan manja. Panggilan sono, ya kan? Panggil apa dia? Panggil adik kah? Panggil apapun kalimat-kalimat yang macam negeri-negeri, negeri Kedah, dia Darul Aman, panggilan manja dia. Darul Selangor, Darul Ihsan. Pahang, Darul Ma'mun. Sabah, Darul apa? Negeri di bawah bayu. Tak apalah, ada juga panggilan sayang kat dia tu ada. Nah, Madinah, panggilan sayang kepadanya Taibah. Taibah tu panggilan sayang. Ya Taibah tu, wahai Madinah. Wahai Madinah, ya Dawal Ayana, wahai obat keletihan kami. Kita kalau letih macam mana pun, bila sudah sampai ke Madinah, tengok gubah yang hijau tu, hilang semua letih. Padahal sebelum pergi Mekah, adik-adik dia balik ke rumah, 5-6 hari kita tak ketahuan tidur. Atau kita terbang ber 10 jam, tak tertidur. Letih, naik bas lagi itu ini. Sampai ke Madinah, tengok gubah hijau, hilang semua letih, segar badan kita. Itu mana ya Dawal Ayana, wahai obat letih kami. Bila sampai ke Madinah, hilang rasa letih, tapi rasa gembira karena akan bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi kita akhirnya dibangunkan, dibinakan satu tempat daripada tanah untuk dia duduk macam kursi ya, supaya mudah dia memberikan ilmu kepada orang lain. Terus wa qala sallahu Aisyah radhiyallahu anha kul ja'alani Allahu fida muttaqian fa innahu awanu alaykum qala fa asghara ra'sahu hatta kana an tusiba jabhatuhu al-ard thumma qala bal akulu kama ya'kulu al-'abdu wa ajlisu kama yajlisu al-'abdu. Tawadhu'nya lagi Rasulullah. Terus artinya, dan berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan engkau pada engkau bersandar, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala akan daku tepus akan dikau, maka bahwasanya makan bersandar itu terlebih mudah atasmu. Jadi Aisyah tengok Nabi kita ini makan, Nabi kita kalau makan duduk macam tahiyat awal, cuma kaki yang kanan ditinggikan. Bila makan tuh muka Nabi kita dekat dengan lantai. Tawadhu'lah. Coba kita duduk macam tahiyat awal. Ah, tuh. Kaki ini berdiri satu yang kanan. Coba ambil suapan di depan. Ah, tunduk gitu. Tunduk sampai muka Nabi kita dekat dengan lantai. Tunduk. Ah, gitu muka. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, Tuhan makanlah bersandar, macam inilah sedap kan? Sandar makan." Tambah lagi muka Nabi kita ke bawah, hampir terkena lantai. "Aku ni hamba," kata Nabi. "Aku makan macam hamba. Aku tak pandai makan macam tuan, macam majikan. Majikan kan makan dengan cara dia kaya, dia banyak duit. Kalau pembantu dia tak berani lah makan satu, berani makan satu meja dengan majikan. Mesti dah mungkin duduk tepi sajalah, ya kan? Duduk di lantai. Duduk takut kena marah oleh majikannya. Kalau majikannya makan sambil makan sambil gelak ketawa, menyandar. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, Tuhan makanlah bersandar supaya lebih rehat. Ini makan tunduk tu. Sakitlah Tuhan." Nabi kita lagi tunduk dia makan. "Aku ni hamba. Aku makan macam hamba. Aku tak mau cara makan orang yang sombong. Cara makan orang yang kaya." Guru saya cerita, orang Belahak. Tahu ada Belahak? Sendawa. Orang kaya bersendawa tak sama orang miskin bersendawa. Tengok je dia kata. Orang kaya dia bersendawa, dia macam lapang. Tak ada masalah hidup aku ni. Kan? Makan sedap, dia pun tarik. Sedap. Orang miskin dia bersendawa juga, tapi tersekat-sekat. Sikit-sikit dulu. Tadi beras tak bayar lagi. Macam mana nak? Yang makan tadi beras tak bayar lagi. Jadi tersekat-sekat lagi, adalah sikit-sikit. Tapi bukan si kaya, sedap, duit di bank ada 100,000. Ini, rumah baru. Dia pun rasa macam dunia ni milik dia semua. Orang miskin, kesian dia. Duit beras tadi belum bayar, duit tak ada habis. Jadilah sendawa pun, sikit-sikit saja. Tu buku saya cerita, orang kaya dia sendawa tak sama dengan orang miskin. Orang kaya makan tak sama dengan orang miskin makan. Orang miskin makan dia tunduk, tawadhu, macam nak sampai mukanya ke dalam lantai. Orang kaya makan, dia makan, nyandar-nyandar, makan. Tanda kata dia bahagia. Nah, jadi Rasulullah tunjuk bagaimana cara makan yang benar. Kita mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah, kita tawadhu, alhamdulillah, boleh makan. Berapa ramai orang yang tak ada makan. Kita ada rumah, kita ada bilik, kita ada tempat tidur kita. Berapa ramai orang yang tak ada alas untuk dia tidur. Kita ada selimut. Berapa ramai orang yang tak ada selimut, kesejukan. Ya kan? Kita ada duit. Berapa ramai orang yang difikir, "Isu aku nak makan apa?" Duit tak ada, boleh apa? Jadi janganlah kita berlaku sombong. Artinya ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ada duit dibagi habis orang. Yang dia tak ada, tak simpan untuk dia. Pernah Nabi kita sembahyang dah. Nak takbir Allah Akbar. Tunggu sekejap, aku nak balik rumah dah. Ambil di rumah dia ada duit 1 dinar. Bagi dulu pada fakir miskin. Maka dia kata Allahu Akbar. Dia tak boleh sembahyang. Adalah duit 1 dinar. 1 dinar itu 300 ringgit. Nah, bagi dulu pada fakir miskin. Maka dia nak sembahyang. Dia terganggu di sembahyang. Pasal ada duit. Kita terganggu sembahyang. Pasal duit tak ada. Tapi kita terganggu. Pasal duit ada. Sedekah dulu pada orang. Baru dia senang nak sembahyang. Dia kata. Begitu. Tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Maka berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan perkataanku itu dengan menundukkan ia akan kepalanya hingga hampir bahwa terkena dahinya akan bumi. Kena lantai hampir dia tunduk. Lagi dia tunduk. Aisyah kata engkau makan sandar lah. Lagi dia tunduk. Masya Allah. Terus kemudian. Kemudian bersabda ia. Tetapi adalah aku makan seperti hamba sahaya makan. Dan aku duduk seperti duduk hamba sahaya. Duduk makan pun duduk orang tawaduk. Ya kan? Cuba duduk macam tadi. Boleh tambah berapa kali? Tak boleh tambah lah. Tambah sikit-sikit ya. Pasal kaki satu berdiri. Dia kapit lah perut. Kalau duduk atas kursi macam ni. Gerak-gerak tu boleh sepinggan lagi tambah. Ya kan? Penuh pun. Boleh sepinggan lagi. Tapi kalau duduk macam tu, perut dia terkepit dengan paha dia. Kenyang dah. Makan sikit je. Ya kan? Tawaduknya Rasulullah SAW. Terus. Wa kana la ya'kulu ala khiwalin wa la fi suqur rujatin hatta lahiqa billahi ta'ala. Artinya, dan adalah Nabi SAW itu tidak pernah sekali-kali dia makan di atas meja. Nabi kita tak biasa makan atas meja. Sekali pun tak pernah. Jadi makan pakai meja ni bid'ah. Oh. Tapi bid'ah yang mubah. Bid'ah yang boleh. Bukan bid'ah yang tercela, tidak. Apakah lagi orang yang sakit kaki lah. Dia tak boleh sakit di krim. Apa? Dia macam orang kata apa? Krim kaki kan? Budu bersila tak boleh? Kesemutan tu je tu lah. Semut-semut. Kerana duduk bakar atas kursi. Nabi kita sekali pun tak biasa makan atas kursi. Dia makan duduk macam tu. Jadi kita makan pakai kursi ni bid'ah mubah. Bid'ah yang boleh. Tak apalah boleh. Nabi kita sendiri tak pernah makan roti daripada tepung yang diayak. Tumbuk gandum, buat roti. Tak diayak, cari tepung yang lembut. Nanti yang kasar tu tumbuk lagi sekali kan. Bagi lembut. Nabi kita tumbuk tepung. Adun buat roti makan. Kerup-kerup tu ada lah. Ya kan? Tak pernah Nabi kita makan daripada tepungnya. Ya? Karena zaman itu belum ada ayakan tu. Ada. Tak ada lagi. Ayakan mari pada Farsi. Pada Iran. Orang Iran terkenal mewah dalam kehidupan. Mewah dalam kehidupan. Ini Nabi kita makan duduk di bawah. Daripada gandum yang tidak ada ayak. Ya kan? Dengan kaki satu naik yang kanan tadi. Makan pun sikit. Yang kita sikit-sikit makan. Yang Nabi kita makan sikit. Beza kalau kata antara langit dan bumi. Yang kita sikit-sikit makan. Sekejap-sekejap makan. Yang Nabi kita makan sikit. Beza kan? Nabi kita kalau siang tadi makan. Malam ni pakai dal. Dah siang ni makan, malam tak makan. Kalau malam ni makan, esok dia puasa. Tak makan. Tu yang kata dia makan sikit. Yang kita, lepas asal tu pun makan, lepas kita makan pula. Sebelum tidur, kenal lagi cocok suci pula. Minum susu lah, apalah. Kononnya. Jadi, beza sungguh. Tawaduknya Nabi kita Muhammad SAW. Terus. Dan tidak pernah sekali-kali ia makan menggunakan piring kecil hingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak pernah makan guna piring kecil. Dia makan dengan talam ya. Sama dengan orang. Satu talam 5 orang 6 orang makan. dia tak pernah makan. Macam kita apa, bubur apa sini? Daun piring? Yang ni sini panggil apa? Kalau di Kedah, yang besar tu pinggan. Bila kecil namanya piring. Sini? Terbalik? Piring kecil. Kalau di Kedah, kalau piring itu kecil dah lah. Bila besar namanya pinggan. Bila kecil namanya piring. Tak pernah kata pinggan besar, dia pinggan mesti besar. Kalau piring mesti dia kecil. Sini piring ini besar. Ala kulihal khilaf yang tu. Khilaf ulama. Piring pinggan. Jadi Nabi kita tak pernah makan, memakai piring kecil. Dia piring yang pinggan yang besar atau pakai talam. Dulang kan? Talam yang besar tu 5-6 orang makan. Nah, dia tak pernah makan pakai ini. Maknanya macam asing-asing lah kan. Nah, macam kita tak mesti lah piring kecil. Bekas es krim lah, kayak kecil lah. Bekas apa namanya tu agar-agar kan kecil. Nah, dia tak pernah makan dalam bekas yang kecil. Bekas yang besar. Bersama-sama. Di rumah dia, tempat dia minum, satu cawannya, satu gelas. Dia pun minum yang tu, istri dia pun minum yang tu. Lagi baik, lagi kuat cinta suami istri. Pasal apa? Makan minum satu apa namanya, satu gelas. Aisyah cerita, kalau Nabi makan, minum, saya tengok dia minum, kata ni ada bekas cap dia. Kan bekas cap ni. Nabi letak bibir dia dekat sini, nanti saya pun nak makan, saya letak bibir saya tepat di mana Nabi letak bibir dia. Itu baru syok, ya tak? Baru sahati namanya. Baru kuat hubungan batin. Ni tak? Yang apa, suami asing, isteri asing, bayar pas asing pula. Suami, masa kerja dua-dua, suami bayar habuan dia, isteri bayar habuan dia. Apa mana keluarga macam tu? Patut suamilah bayar ni, bayar asing-asing. Pasal udah apa asing ni? Kau nak udah yang ni, kau nak udah. Nabi kita satu pinggan, satu gelas gitu. Tambah mahabbah antara keluarga. Aisyah kata, di mana Nabi letak bibir dia, aku perhatikan. Nanti bila aku nak minum, aku letak bibir saya di tempat bibir Nabi kita letak. Itu tanda dia punya hubungan intim, hubungan ke apa suami istri. Kata, I love you ya. Kan? Mana? Dia letak tu, dia tak mau, dia berhati tu mah. Dia letak bibirnya. Tanda dia cinta kepada suami dia. Ini bekas suami dia basuh. Mana bukan. Tak boleh lah. Jadi macam tu. Dulu seorang raja, dia makan buah epal. Dia tokak-tokak buah epal, dia pergi pada hamba dia. Hamba dia cari pisau, potong, baru tokak balik. Kata, bau bekas kalau kan. Bekas raja ni tak mau. Kata, dia potong dengan pisau dulu, baru dia tokak lain. Masuk raja tu makanlah bekas aku ni. Dia tak mau makan. Pasal mulut kau busuk, dia kata. Menghina lah tu. Jangan, tak boleh lah. Kalau suami isteri, di mana bekas suami tokak, makan, situlah si isteri makan. Itu lagi apa namanya, lagi baik. Baik. Ini kan sirah Rasulullah mengajarkan kita rumah tangga yang baik, yang bagus. Ya. Terus. Dan hanya saya Nabi SAW makan di atas saprah jiwa karena tawaduknya. Atas saprah atau apa? Saprah itu lapik makan. Karena makanan yang jatuh semua Nabi kita kutip. Kita lagi makan, jatuh nasi sebiji dua, ambil balik kutip. Roti ke apa, kadang nak suap dia terjatuh kan, ambil balik. Jangan lempar macam saja. Kalau jatuh atas rantai pun, tengok kalau masih baik kita ambil. Kalau kata macam agar-agar, dia dah kotor, dah hancur, itu tinggallah. Kalau macam pisang masih boleh lah kan. Cecok yang keras, kita boleh ambil lah. Mungkin kalau dia kotor sikit, buang yang kotor lah. Jangan ditinggalkan begitu saja, itu berkat. Ini cara orang kaya, makan di restoran, sengaja-sengaja tak lagi habis. Tunjuk kata aku ni bukan lapar sangat. Padahal dia pun teringin nak makan lagi itu, tapi gengsi dia rasa macam, orang kata macam lapar, salah lah makan habis semua. yang kita lebay-lebay ini makan nasi, habis makan, jilat lagi lah kan. Tapi janganlah jilat macam ini. Jilat gunakan jari. Bukan kita kelaparan, tapi berkat barang yang dimakan itu ada di situ. Ya kan? Tawadhu. Ya kan? Terus. وَكَانَ لَا يَدْعَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا قَالَ لَبَّيْكَ. Artinya, dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyeru akan dia oleh seorang daripada sahabatnya dan lain daripada mereka itu, melainkan menjawab ia dengan katanya labbaik. Labbaik ini tanda apa? Kalimat yang hormat. Macam di Sabah ini apa? Kalau bahasa Banjar, kalau orang panggil kita panggil ya, itu kasar. Yang bagus pun. Tidak tahu bahasa di Sabah ini apa kalau orang panggil. Kalau orang tua macam abah kita panggil, kalau kita kata ya, ini kalau kawan panggil ya lah. Bila abah kita panggil, kita ada kalimat yang lebih apa, halus apa, apa? Semua belajar juga mau tahu? Ya lah. Ya, saya mau tahu sabahnya apa? Oh pula. Kalau Bugis kita panggil kita. Apa? Bapak itu panggil kita. Kita? Nah, kita mau makan apa, Pak? Oh, padahal abah mau makan apa? Oh, panggil kita. Panggil kita pada dia. Iya. Kalau bahasa Banjar, pian. Dia tak kata kamu. Pian. Kalau saya, kasar lagi. Yang lembut itu ulun. Ulun. Ulunnya macam hamba lah kepada Tuhan, ulun lah. Nah, kalau hamba mau panggil Tuhan, pian. Pian mau makan. Bukan engkau mau makan, engkau itu kasar. Nah, jadi Nabi kita kalau dipanggil orang, dia kata lebih ya, dengan bahasa yang paling lembut. Mana dia tak kasar menjawab. Dia tak kasar, tapi dengan bahasa yang paling lembut. Karena dia tawadhu. Masya Allah. Terus. وكان إذا جلس مع الناس إن تكلموا في معنى الآخرة أخذ معه وإن تحدثوا في طعام أو شراب تحدث معه وإن تكلموا بأمر الدنيا تحدث معهم رفقا بهم وتواضعا لهم. Ini cara Nabi kita masuk bercakap dengan sahabatnya. Terus. Artinya, dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, apabila duduk ia serta manusia, jikalau berkata-kata mereka itu dalam perkataan yang dikehendaki di dalamnya bicara akhirat, maka mengambil ia masuk berkata serta mereka itu. Jadi, bila sahabat Nabi bersembang-sembang, ceritalah bab surga. Nabi kita pun tumpang bercakap sama. Nah, karena sedang berbicara masalah akhirat. Bagaimana di padang mahsyar itu ini. Nabi kita pun tumpanglah bercakap dengan para sahabatnya. Itu kalau berbicara hal akhirat. Terus. Dan jika bercerita mereka itu dalam bicara makanan atau minuman, maka masuk ia bercerita serta mereka itu. Ya. Mereka bercakap tentang makanan, minuman. Kata di Kundasang ini ada makanan sedap namanya tuhau. Siapa pandai makan tuhau? Tuhau, tapi tuhau kering lah. Tuhau apa? Tuhau apa namanya ni? Kalau yang kering apa? Apa? Serunding. Tuhau serunding, bukan tuhau yang cair tu apa? Tuhau apa namanya? Tuhau sambal. Kalau yang kering siapa yang makan? Nah sedap. Bau apa bunga kentan kan sedap. Ikan bilis dia. Tapi kalau kena cabai dia angkat tangan. Cabai dia macam serupa. Wah ni kan sama. Tapi saya suka makan tuhan. Banyak hari itu pergi ke Lohan, pergi ke Pondok Ustaz Nazri, dia bagi bawa balik saya tuhau satu gelas besar. Oh sedap saya kata makan. Nah, dia kata kalau pandai makan tuhau, boleh duduk di Kundasang. Ini makanan orang sini, sedap. Nah, jadi kalau sahabat Nabi berbicara tentang makanan, Nabi kita pun tumpang sama berbicara. Oh kata sedap. Itu ada ikan bilis, ada ini, ada. Tapi kita pun tumpang bercakap. Karena benda itu benda yang bersifat menggembirakan hati para sahabatnya. Terus. Wa kana Terus. Dan jika berkata-kata mereka itu dengan pekerjaan dunia, maka masuk ia bercerita serta mereka itu karena menyukakan hati mereka itu dan karena khawatir bagi mereka itu. Sahabat bercerita bab dunia, bab perniagaan, bab kira untung, kira rugi macam. Tapi kita senyum-senyum, ikut macam tu saja. Tak berperanan macam ahli forum dah lah. Tapi kita ikut saja macam tu saja. Karena menjaga hati para sahabatnya. Ya kan? Kalau akhirat, tapi kita mesti campur tangan. Kalau bab makanan, tapi kita pun ikut sama sikit. Tapi bab dunia, tapi kita tak apa-apa nak ikut. Nah, itu, kamu lah pandai, saya bukan lah pandai. Nah, terus. Wa kanu yatanashaduna syi'ara baina yadayhi ahyanan wa yadhkuruna asya'a min amril jahiliyah wa yad'akuna fayatabassamu wa idha dhahiku wa la yazrujurhum illa an haram. Artinya, dan adalah beberapa sahabat Nabi SAW bernasyid mereka itu akan syair padahal antara hadapannya pada beberapa kali masa dan terkadang menyebut mereka itu akan sesuatu daripada pekerjaan orang yang jahiliyah dahulu-dahulu dan tertawa mereka itu. Maka senyum Rasulullah SAW apabila tertawa mereka itu dan tiada menegahkan ia akan mereka itu melainkan daripada pekerjaan yang haram. Ya. Jadi sahabat kadang bersyair, berpantun lah. Kan seronok-seronok antara mereka. Nabi kita pun tumpang senyum-senyum sama dengan mereka, tidak menghalang kecuali kalau cakap bohong dalam pantun. Oh tu tak boleh. Kalau yang biasa-biasa sahabat tapi kita senyum-senyum ikut meraihkan para sahabatnya. Dia kan pandai diambil hati kepada para sahabatnya kecuali kalau mereka mengatakan yang haram. Oh itu tak boleh, itu haram. Nah, itu cerita apa namanya, cerita di sana ada maksiat, di sana ada kesyirikan, itu nanti kita marah, tak boleh. Kalau cerita yang biasa-biasa, macam orang kita selalu berpantun, kalau ada sumur di ladang, apa? Bolehlah kita menumpang mandi. Senyum-senyum itu, tahu dia punya pembayang dia apa, dia punya isi dia apa nanti kan. Nanti kita pun tumpang senyum sama dengan para sahabat yang meraihkan hati mereka. Tak melarang. Tapi kalau ada nyanyian yang di sana ada unsur syirik, Nabi kita marah. Macam ada satu lagu, namanya Kota Baru Gunungnya Bermegang. Ada satu ayatnya tuh, iman di dada rasa melayang. Hei, iman di dada mau melayang, mana boleh? Apa harganya? Ya kan? Misalnya kan dia menyanyi macam itu lah. Iman akan hilang karena rindu kepada kekasih. Mana boleh? Itu tak boleh lah kan. Ini kan? Contoh sajalah, kalau cerita-cerita kalau ada sumur di ladang itu kan orang jadi seronok-seronok. Jadi Nabi kita pun tumpang senyum-senyum dengan para sahabatnya. Tapi kalau di sana ada benda maksiat, benda yang tak elok, oh Nabi kita tak mau. Nabi kita marahnya harap tak boleh nih. Kamu jangan kata macam ini. Jadi kan orang yang mengerti untuk berdunia dengan manusia, mengerti untuk bersahabat dengan orang lain, ya kan? Walaupun Nabi kita tak banyak cakap, cuma tumpang senyum-senyum dengan mereka itu pun sahabat digelak ketawa lah macam-macam lah. Dan dia gunakan apa namanya ini bahasa-bahasa tempatan yang lucu itu ini. Di zaman bahasa Arab ada juga bahasa-bahasa yang lucu. Bahasa yang lagu dia lain, dia ada bahasa yang ada lagu kadang-kadang kan. Nah, kalau bahasa macam ini orang anu ni cakap macam ni, dia punya lagu dia macam ni, cara dia cakap. Sahabat pun gelak ketawa lah macam. Nabi kita pun tersenyum-senyum bersama dengan para sahabatnya. Tunjuk yang kata Nabi kita tuh mengerti bergaul dengan semua orang. Kecuali bila ada yang haram, itu Nabi kita menegur akan mereka. Terus. Pasal ke-11. Oh, kalau macam itu kita tangguh. Pagi esok kan? Berapa pasal lagi? Cuma pasal. Dua. Dua jam, ibadah jam 9, jam 10, pasal pertama 10 sampai 11, pasal kedua insya Allah kita akan khatamkan kitab pagi besok pukul 9, insya Allah. Tolong bagi tahu yang lain lah, pasal kita akan khatam kitab, jangan tak beritahu, dah kata mukmin kita, Allah kau menyesal lah aku tak benda baik kita ajak kawan-kawan. Isu nak khatamkan kitab ini ada berkah ya, insyaAllah. Ada sama. Baik. Ada apa-apa soalan? Kalau tak boleh bercakap, boleh tulislah soalan nanti. Nah. Tidak ada soalan yang berkenan dengan itu, ada satu sayur. Oh, sayur itu saya pun tak paham lagi. Kamu dah tanya dalam kertas kan? Sayur hindaba, sayur itu, sayur kilang, apa semua itu kan? Saya masih dalam pencarian. Itu bahasa lama. Ya. Saya tahu lagi. Artinya Nabi kita suka makan sayur. Cuma nama-nama itu nama di Arab sana. Kalau kita di Kundasang suka makan sayur, siapa? Gubis, lagi sawi, terung, lagi apa? Tomat, tomat ada sini kan? Tuhau, serah. Ya itu bukan sayur, nah seruning lah. Artinya ada beberapa bahasa lama. Saya akan cari, belum saya ketemu lagi. Terima kasih. Kalau dia buat lawak, tapi lawak tu macam lawak lawak bodoh ni tu lah. Jangan lawak macam pak lawak di televisyen tu jangan. Orang bagi senang perut. Dia tu cakap bohong-bohong banyak, bukan cakap betul. Cakap yang bukan-bukan, melawak kena menyakiti hati orang. Nabi kita melawak juga tapi macam garam saja. Dalam makanan. Terlebih garam bagus tak? Tak bagus. Ada juga sikit. Habuan lah bagi ada rasa gelap, garam. Tapi jangan daripada awal sampai akhir. Gelak saja orang itu. Dia pakai macam orang gila. Jangan. Pak lawak ni pakai macam orang gila. Pakai macam tu. Kalau jumpa di jalan, sahih orang gila. Tapi kalau kena di TV, orang boleh terima. Cuba jumpa macam orang pakai di jalan. Ni orang gila ni. Tapi kalau kena dia berpakai macam di televisyen, orang boleh terima. Cuma dia berjalan pakai macam tu. Gila awak ni. InsyaAllah besok kita khatam kitab. Nanti bulan depan kita ganti kitab lain pula. Mungkin insyaAllah adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Karena terlampau banyak yang perlu kita berikan teguran, kita berikan perhatian. Supaya sembahyang berjamaah kita menjadi lebih elok, lebih cantik. Sihat di sana. Banyak fiqah dia nanti insyaAllah. Itu saya rancang lagu tu lah. Sebagai sambungan kepada kitab ini. Kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan puasa. Perlu lebih mengerti tentang adab sembahyang terawih. Itu ini dan sebagainya insyaAllah. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Baik kalau tak ada kita tutup takkan ini dengan doa Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.